cinta datang tanpa kau sadari. Lupakan masa lalu, sambutlah hari baru. Cobalah untuk buka hatimu. Sambutlah mentari yang selalu menyinari dunia dengan cinta. Semua kan terasa lebih indah. So let's get love. Come on. Let's get love. Oh, oh, oh, oh. Tak perlu kau mencari cinta untuk dirimu. Sekarang cinta datang tanpa kau sadari. Lupakan masa lalu, sambutlah hari baru. Cobalah untuk buka hatimu. Sambutlah mentari yang selalu menyinari dunia dengan cinta. Semua kan terasa lebih indah. So let's get love. Let's get love, yeah. Let's get love, oh.